Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kembali kita mempelajari bahasa Arab. Pada malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan membaca pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, yaitu pada halaman 27. Namun sebelum kita membaca pelajaran kelima, kita bacakan terlebih dahulu pelajaran yang keempat sebagai bentuk murojaah atau mengulang materi yang telah kita sampaikan. Pelajaran yang keempat berkaitan dengan kosakata alat tulis. Pada halaman ke-20 dari buku panduan kita, Ayo Belajar Bahasa Arab terbitan At-Tuqa. Pelajaran yang keempat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya disebutkan ada 9 kosakata. 9 kosakata yang insyaallah mudah-mudahan sudah dihafal. 9 kosakata tersebut ialah buku, bahasa Arabnya kitabun, buku tulis daftarun, pena qalamun, kertas kirtasun, penggaris mistaratun, penghapus mimhatun, tinta hibrun, pensil qalamu rasasin, peraut barrayatun. Ini 9 kosakata yang berkaitan dengan al-adawat al-kitabiyah, alat-alat tulis. Baik, seperti biasa insyaallah kita akan mencoba mendengarkan satu atau beberapa ikhwah yang sudah terhubung di sini hafalan kosakata dari pelajaran keempat. Nah, antum semuanya sudah hafal yang terhubung di kelas. Tayyib. Baik. Saya tunjuk insyaallah ya, yang sudah ditunjuk insyaallah membaca. Al-Akh Aslam. Tafadhol dibaca. Nama Ustaz. Naam, tafadhol silakan. Al-Adawatul Kitabiyya Al-Tulis. Buku. Kitabun. Kitabun buku. Pena. Qalamun. Qalamun pena. Mimhatun. Penghapus. Penghapus. Mimhatun. Daftarun. Buku tulis. Buku tulis. Daftarun. Kertas. Kirtasun. Kirtasun kertas. Penggaris. Misparatun. Misparatun penggaris. Hibarun. Tinta. Tinta hibarun. Pensil. Qalamu rasasin. Qalamu rasasin pensil. Perawat. Barwayatun. Barwayatun perawat. Naam, ahsanta barakallahu fik. Barwayatun perawat. Berikutnya. Al-Akh Randi. Tafadhol, silakan dibaca. Namo Ustaz. Al-Adawat Al-Kitabiyyah Alat Tulis. Buku, kitabun. Buku tulis, daftarun. Pena, kolamun. Kertas, kirtosun. Penggaris, istorotun. Penghapus, mimhatun. Tinta, hibrun. Pensil, kolamu, kolamu rososin. Peraut, barroyatun. Naam Ustaz. Naam ahsan tabarakallahu fik. Koreksi sedikit. Tadi membaca kitabun dipanjangkan huruf ta-nya. Kitabun. Kitabun. Naam ahsan barakallahu fik. Berikutnya insyaallah al-akh Abu Ja'far. Silakan dibaca, tafadhol. Ustaz. Al-Adawatul Kitabiyyah. Buku, kitabun. Buku tulis, daftarun. Pena, kolamun. Kertas, kirtosun. Penggaris, misporotun. Penghapus, mimhatun. Tinta, hibrun. Pensil, kolamu rososin. Peraut, barroyatun. Ahsan tabarakallahu fiik, masya Allah. Berikutnya al-akh Ferry. Tafadhol, silakan dibaca. Al-Adawatu Al-Kitabiyyah. Al-akh Ferry terhubung. Naam, kita pindah ke Al-Akh Muhammad Nurdin Saputra. Tafadhol, silakan dibaca. Naam Ustaz. Bismillah. Kitabun buku. Naam Ustaz. Silakan baca, tafadhol. Bismillah. Kitabun buku. Daftarun buku tulis. Qalamun pena. Qirtasun kertas. Misparatun penggaris. Mimhatun penghapus. Hibrun tinta. Qalamu rasasin pensil. Barwayatun, raut. Kalau sudah. Masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Satu lagi, al-akh Abu Ziyad Fajar. Tafadhol, silakan dibaca. Ustaz, buku kitabun, buku tulis daftarun, pena kolamun, kertas kirtosun, penggaris mistorotun, penghapus mimhatun, tinta hibarun, pensil kolamu rososin, raut baroyatun. Ahsan tabarakallahu fiik. Masya Allah. Baik, untuk setoran hafalan kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu pelajaran kelima. Pelajaran kelima bisa dibuka pada halaman 27. Halaman 27. Naam, kita baca Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Ath-Thamaratu, buah-buahan. Ayo membaca dan menghafal. Nah, ini tugasnya kita, membaca dan menghafal. Untuk pemula. Untuk pemula. Menghafal kosakata. Apel, tufahun. Tufahun, apel. Anggur, inabun. Inabun, anggur. Cherry, karozun. Karozun, cherry. Durian, abushauki. Abushauki, durian. Pir, kumathro. Kumathro, pir. Jeruk, burtuqalun. Burtuqalun, jeruk. Kurma, tamrun. Tamrun, kurma. Lemon, laimunun. Laimunun, lemon. Pisang, mauzun. Mauzun, pisang. Pepaya, babaya. Babaya, pepaya. Delima, rummanun. Rummanun, delima. Semangka, bittikhun. Bittikhun, semangka. Ada berapa ini? 12. Ada 12 kosakata yang berkaitan dengan buah-buahan. Jika dihitung dari awal pelajaran sampai sekarang, Masya Allah banyak sekali kosakata yang sudah dihafal. Dan diingatkan kembali agar pelajaran yang telah dilewati untuk sering-sering dimurojaah. Sering-sering dimurojaah, diulang. Nah, ini bisa diulang bersama putra dan putrinya, atau yang sudah menikah tentunya, yang sudah punya anak. Atau juga bisa murojaah bersama keluarganya, atau bisa murojaah bersama teman-temannya. Nah, mudah. Kosakatanya masih mudah. Jadi insya Allah hanya sekedar menghafal. Sekedar menghafal. Dimurojah, diulang. Pelajaran satu, diulang lagi kosa katanya. Pelajaran kedua, demikian. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya diulang terus. Kalau hafalan-hafalan yang telah lalu, yang telah lewat, tidak diulang kembali, khawatir akan mudah untuk hilang dan lupa. Khawatir cepat hilang, cepat lupa hafalannya. Jadi dia menambah hafalan-hafalan berikutnya, ternyata hafalan yang sudah lewat dia tinggalkan. Sama saja nantinya seperti menghafal baru lagi. Nah, mumpung belum terlalu jauh, mumpung masih pelajaran kelima, kosa kata yang sudah kita lewati itu tadi, dari pelajaran satu, terus diulang, dimurojaah. Dimurojaah, diulang, berkali-kali, sampai lancar. Mudah-mudahan dengan sebab itu, akan tetap terjaga hafalan kita. Nah, kenapa itu penting untuk dihafal dan dijaga? Karena nanti berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya insya Allah pada kitab-kitab berikutnya, jilid berikutnya, banyak materi-materi yang akan kita jumpai dan akan kita hadapi. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita sudah masuk pada kaidah-kaidah. Di situ mulai lebih terasa asiknya belajar bahasa Arab. Nah, baik. Itu pelajaran kelima. Buah-buahan. Jamaknya ats-tsamaratu. Ats-tsamaratu. Buah-buahan. Ada sebagian yang disebutkan di sini hanya ada 12 buah, nama buah. Nama buah. Naam. Saya ulangi kembali bacaannya, yang nanti seperti biasa kita dengarkan satu atau beberapa ikhwah yang ingin membaca. Bisa disimak kembali bacaannya. Apel, tufahun. Anggur, inabun. Ceri, karozun. Durian, abushauki. Pir, kumathro. Jeruk, burtuqalun. Kurma, tamrun. Lemon, laimunun. Pisang, mauzun. Pepaya, babaya. Delima, rummanun. Semangka, bittikhun. Bittikhun. Baik, kita dengarkan beberapa ikhwah yang ingin membaca atau yang kita tunjuk. Insyaallah kita dengarkan siapa ini yang belum atau siapa yang mau membaca. Mana Abu Khatijah belum? Tafadhol Abu Khatijah. Dibaca pelajaran kelima. Naam. Ad-darsul khamis. Pelajaran lima. As-samarat. Buah-buahan. Tufahun. Apel. Apel. Tufahun. Inabun. Anggur. Anggur. Inabun. Karozun. Karozun. Seri. Durian. Abus Sauki. Pir. Kumar. Kumasro. Jeruk. Burtuqalun. Tamrun. Kurma. Laimunun. Lemon. Mauzun. Pisang. Babaya. Papaya. Rummanun. Delima. Bitihun. Semangka. Nah, masya Allah, ahsan tabarakallahu fik. Beberapa ada tadi inabun, tidak dibaca panjang. tidak dipanjangkan inabun, tapi pendek. Inabun. Huruf nunnya dibaca pendek. Inabun. Nah, insyaallah itu saja. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya siapa yang ingin membaca? Halo Ustaz. Taib. Al-Akh Muhammad Nurdin. Ya Ustaz. Atau, ya, fadal silakan. Ad-darsul khamsi. Al-khamis. Al-khamis. Ad-darsul khamis. Oh. Ad-dars al-khamis. Pelajaran 5. As-samaratu. As-samaratu. As-samaratu. Ahsan. Buah-buahan. Tufahun. Apel. Imabun. Anggur. Karozun. Ceri. Abu syauki. Durian. Kumasro. Pir. Burtuqalun. Burtuqalun. Jeruk. Tamrun. Kurma. Apa ini lemon? Laimunun. Lemon. Mauzun. Pisang. Babaya. Pepaya. Rumanun. Delima. Biltihun. Semangka. Kalau Masya Allah. Ahsan tabarakallahu fiik. Ada yang lain? Siapa yang ingin baca? Nah, Ustaz. Tafadhal akh Randi. As-samaratu. Buah-buahan. Apel. Tufahun. Anggur. Inabun. Inabun. Naam. Ceri. Karozun. Durian. Abu syauki. Pir. Kumasro. Jeruk. Burtuqalun. Kurma. Tamrun. Lemon. Laimunun. Pisang. Mauzun. Pepaya. Babaya. Delima. Rumanun. Semangka. Bittihun. Namsat. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Ahsan. Silakan tafadhol, ada yang lain yang ingin baca? Ana Ustaz Ammar Abu Salman. Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan tafadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu. Pelajaran 5. As-samaratu. Buah-buahan. Apel. Tufahun. Anggur. Inabun. Ceri. Karozun, durian, abu syauki, pir, kumasro, jeruk, burtuqalun, kurma, tamrun, lemon, laimunun, pisang, mauzun, pepaya, babaya, delima, rumanun, semangka, bittihun. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, ahsan. Satu lagi. Silakan, tafadhol. Ana Ustaz. Wah, banyak, ada dua ini. Ya, dua-duanya enggak apa-apa, satu dulu. Al-Akh, siapa? Al-Akh Imam. Nah, Ustaz. Aman Ustaz, ini Lai. Suaranya enggak kecil Ustaz. Oh, udah besar ini suaranya, sudah jelas. Di anak agak kecil ini. Oh gitu. As-samaratu. Buah-buahan. Apel. Tufahun. Anggur. Ainabun. Ceri. Karozun. Durian. Abu syauki. Pir. Kumasro. Pir. Kumasro. Jeruk. Burtuqalun. Kurma. Tamrun. Lemon, laimunun, pisang, mauzun, pepaya, Babaya. Kelima, rummanun. Semangka, yuktihun. Naam, barakallahu fiik, ahsan. Tadi Al-Akh Aslam kayaknya ingin baca. Silahkan. Fadhal. Ad-darsul khamis, pelajaran lima. As-samaratu, buah-buahan. Tufahun, apel. Ainabun, anggur. Karozun, ceri. Abu Syauki, durian. Kumasro, pir. Burtuqalun, jeruk. Tamrun, kurma. Laimunun, lemon. Mauzun, pisang. Babaya, pepaya. Rummanun, delima. Bittuikhun, semangka. Naam, ahsan tabarakallahu fiik, masya Allah. Ada lagi yang mau baca? Silakan. Al-Akh Abu Ahnaf barangkali mau baca, silakan. Tafadhol. Naam, Ustaz. Bismillah. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. As-samaratu, buah-buahan. Apel, tufahun. Anggur, ainabun. Ceri, parrozun. Durian, abu syauki. Pir, kumasro. Jeruk, brutuqalun. Kurma, tamrun. Lemon, laimunun. Pisang, mauzun. Pepaya, babaya. Delima, rummanun. Semangka, gittihun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Masyaallah. Al-Akh Abu Fatih barangkali silakan, tafadhol baca. Atau kita ganti yang lain. Al-Akh Abu Salman, Subang. Ya, Ustaz. Silakan dibaca. Apel, tufahun, anggur, ainabun, ceri, karozun. Durian, Abu Syauki, pir, kumasro, jeruk, burtuqalun, kurma, tamrun, lemon, laimunun, pisang, mauzun, pepaya, babaya, delima, rummanun, semangka, bitihun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Masyaallah, insyaallah kita cukupkan yang belum baca insyaallah di kesempatan berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin dari panitia akan ada obrolan sedikit di kelas kita ini. Naam. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu hafidhakumullah. Kena Ustaz. Silakan, tafadhal. Untuk bahasa Arabnya yang ceri, ana pernah lihat-lihat ada ijasun juga. Apa? Untuk bahasa Arabnya pir, karena pernah lihat di Google ijasun. Di sini ya mungkin masro. Mungkin saja. Tapi nanti kita coba cek kembali bahasa Arabnya. Tapi memang bahasa Arab luas ya. Kadang satu kata bisa memiliki banyak arti. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahasa Arabnya Pir mungkin ada berapa. Sama seperti kucing. Kucing bahasa Arabnya banyak. Bisa hir, bisa kit, bisa lainnya. Jadi insya Allah nanti bahasa Arabnya Pir yang antum sebutkan nanti kita coba cek apakah ada yang lainnya. Barakallahu fiik. Naam. Naam Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Silakan ada yang lain? Tonton. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan pembahasan ini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tafadhol, barangkali ada yang mau berbincang-bincang dengan yang lainnya dalam forum ini, silakan. Dan ana undur diri, ya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan barangkali ingin ramah tamah dengan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.